Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-9 al-babul awwalu al-ismu min haitsul i'rabi wal bina'i. Bab pertama tentang isim dari sisi i'rab dan binanya. Tabaqan li qawaidin nahwi yanqasimu al-ismu min haitsul i'rabi wal bina'i qismain. Ya, tetaplah atau menurut kaidah nahwu bahwasanya isim itu terbagi dari sisi i'rab dan binanya dua macam, mu'rabun wa mabniyun. Ya, intinya mu'rab dan mabni ini sebenarnya ya pokok dari pembahasan ilmu nahwu. Jadi mu'rab itu adalah yang dia berharokat akhirnya berubah-rubah karena disebabkan amil. Contohnya misal ada kata Zaid, kemudian masuk koma, telah berdiri, maka koma Zaidun. Fatakul, engkau katakan koma Zaidun. Atau masuk kata dorobta, bisa jadi dorobta atau dorobtu Zaidan, aku memukul Zaid. Zaidnya berubah. Atau kemasukan huruf jar, misal marortu bizaidin. Karena ada huruf ba, maka Z-nya jadi kasroh, majrur. Nah, jadi kita dapati bahwa akhir kata dari Z itu berubah. Itu namanya mu'rab. Adapun mabni, dia yang selalu tetap dalam satu kondisi. Alias tidak berubah. Meskipun amil-amilnya berganti-ganti. Ya, tadi kan amil-amilnya berganti-ganti. Kadang koma, kadang dorobtu, kadang ada huruf jer, dan seterusnya. Terlanjut al-ismul mu'rabu huwallazi yataghayyaru shaklu akhirih bitaghyiri mawqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab adalah yang harakat akhirnya berubah dikarenakan perubahan kedudukannya dalam kalimat. Fa kalimatu rajulu masalan wa hiya ismun mu'rabun, semisal contoh ar-rajul, dia adalah isim mu'rab, yakunu akhiruha dhammata aw bil fathata aw bil kasrata ala hasabi mauqi'iha fil jumlati. Maka kadangkala rajul bisa rajulu, bisa rajulan, bisa rajulin, tergantung posisinya dalam kalimat. Tabqan lima sayuwadihu bil faslil awwali minal kitab. Nanti ya akan dijelaskan ya di fasal pertama dari kitab ini. Al-ismul mabniyu huwa alladhi la yataghayyaru shaklu akhirih bitaghyiri mawqi'ihi fil jumlah. Isim mabni yang kebalikan dari isim mu'rab yang tidak berubah harakat akhirnya ya disebabkan karena perubahan kedudukan di dalam jumlah. Pada kalimatu nahwu, maka kata nahwu contohnya masalan wa hiya ismun mabniyun, dia adalah isim mabni, yakunu akhiruha daiman adhamata aynama waqa'at fil kalam. Dia selamanya nahnu, ya tidak selalu dhammah, di mana saja dia berada dalam kalimat. Kadzalika kalimatu hadhihi, semisal juga kata hadhihi, wa hiya ismun mabniun wa yakunu akhiruha daiman al-kasrata aynama waqa'at fil kalami. Ya, hadhihi juga selamanya dengan harokat kasrah, di mana saja dia berada dalam kalimat. Al-asma'ul mabniyatu hiya ad-dhamairu. Isim-isim yang mabni dia adalah ad-dhamairu dhamir wa asma'ul isyarati wa asma'ul mawsulatu wa asma'ul syarti wa asma'ul istifhami wa ba'du zurufi wa asma'ul af'ali wal a'dadul murakkabatu wa sayatimmu syarhul asma'il mabniyati fil fasli tsani minal kitabi. Adalah isim isyara, isim mausul, isim syarat, isim istifham, ya, dan sebagian zaraf, isim fi'il, dan angka-angka, ya, susunan angka, dan penjelasan dari isim-isim yang mabni akan kita lengkapi, ya, sempurnakan di fasal yang kedua dari kitab ini. Kita masuk fasal pertama, al-fasl awwalu al-ismul mu'rabu. Al-ismul mu'rabu huwalladhi yataghayyaru shaklu akhirihi bitaghyiri mawqi'ihi fil jumlah. Ini definisi sebelumnya. Wa yanqasimu al-ismul mu'rabu ila, dan isim ya, yang mu'rab ini terbagi menjadi ya marfu'un wa man ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Ada tiga jenis i'rab. Kita bahas yang pertama dulu, al-ismul marfu'u. Al-ismul marfu'u. Awalan alamatu raf'il ismi. Yang pertama tanda-tanda rafa'nya isim. Alamatu raf'il ismi hiya. Tanda-tanda rafa'nya isim di pertama adalah Ya, al-ula ad-dhammatu fil mufradi wal ja fil mufradi wa jam'il muannasi as-salimi wa jam'it taksiri, yaitu di isim mufrad jam' muannas salim dan jam' taksir. Misal contohnya najaha at-thalibu, ya najaha at-thalibu. Nah, ini ya isim mufrad, at-thalib isim mufrad. Kita kalau kita i'rab at-thalibu fa'ilun marfu'un, ya fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya dhammah yang nampak di akhirnya. Li'annahu ismun mufradun sahihul akhir, ya, karena dia isim mufrad sahih akhir. Contoh yang lain, hadarat al-mudarrisatu jam'u mu'annasin salimun. Ini contoh ya dari jama' mu'annas salim. Al-mudarrisatu kita i'rab fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Contoh yang lain, qama ar-rajulu jam'u taksirin. Contoh jama' taksir. Maka qama ar-rijalu afan. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah 'ala akhirih li'annahu jam'u taksirin. Ini tanda yang pertama dhammah. Yang kedua, as-thaniyatu al-alifu fil musanna wa hadhihi al-alifu laysat juz'an min al-ismi wa innama tuzadu ila ismil mufradi lidalalati ala tasniyati wa ka'alamati li raf'il ismi. Jadi yang kedua ya alif. Nah, ini adalah di dalam contoh musanna. Di dalam contoh isim musanna. Dan alif ini ya dia bukanlah bagian dari isim itu sendiri. Ya, hanya saja dia ditambahkan ya tuzadu ilal ismil mufradi, ditambahkan kepada isim mufradnya untuk menunjukkan makna tasniyah, yaitu makna dua, dan sebagai tanda lirafil ismi, tanda rafanya isim. Contoh najaha at-thalibani, dua pelajar itu telah berhasil. Ini musanna mudzakkar. Kalau kita i'rab at-thalibani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Atau contoh yang lain, at-ta'iratani 'aliyatani, dua pesawat itu tinggi. Musanna mu'annas. Ini musanna tapi mu'annas. Kalau kita i'rab at-ta'iratani mubtada'un marfu', dia mubtada. Wa 'alamatu raf'ihi al-alif, dan tanda rafanya alif, li'annahu musanna. Kemudian as-salisatu al-wawu, dan tanda rafa yang ketiga adalah wawu fi jam'il mudzakkar salimi wal asma'il khamsati, di jama' mudzakkar salim dan asma'ul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, fu dan zu, bapak ya saudara, ipar, mulut dan yang memiliki. Wawul jam'i laisat juz'an minal ismi wa innama tuzadu ila ismil mufradi lidalalati ala jam'i wa ka'alamati raf'in. Dan wawul jama'ah tadi bukan bagian dari isim dan hanya saja dia ditambahkan ke isim mufrad untuk menunjukkan bahwasannya dia jama' dan sekaligus tanda rafa'nya. Contoh, hadaral muhandisuna. Muhandisuna jam'u mudzakkarin salimun, jama' mudzakkar salim. Al-muhandisuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ya al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, yang ke selanjutnya, ja'a akhuka. Akhuka minal asma'il khamsati. Kita i'rab akhuka fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati au sittati. Jadi ada yang bilang asmaul khamsah, ada yang enam, asmaul sittah. Kemudian wal kafu akhuka, ka-nya kalau kita i'rab, wal kafu dhamirun mabniun 'alal fathhi fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Nanti kita akan bahas bab mudhafun ilaihi. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.